بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Kita sudah membahas tentang beberapa prinsip-prinsip yang harus dikenali oleh setiap muslim, yaitu empat prinsip utama. Apa saja ya Abdul Aziz? Empat prinsip pertama yang harus diketahui. Al ilmu, al ilmu itu terdiri dari apa saja ya? Perhatian. Ilmu itu terdiri dari ma'rifah. Ma'rifah tentang apa saja. Terus anda kamil ya. Tiga, ma'rifah. Kemudian juga dari keterangan ini, prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sebelum berkata dan berbuat itu apa ya Abdullah Aidi? Aywa barakallahu fi. Sehingga seorang sunni bisa mempertanggungjawabkan secara ilmiah perkataan dan perbuatannya. Kemudian ya Hamzah, dikatakan oleh Syekh Muhammad, seorang muslim harus mengerti tiga masalah dan beramal dengannya. Apa saja tiga masalah itu? Harus menunjukkan sikap barok terhadap musuh-musuh Allah. Apa itu al-hanifiyah? Perhatian. Anta, perintah yang paling agung dan larangan yang paling besar itu apa? Itu semua adalah prinsip-prinsip ya yang harus diketahui oleh setiap muslim. Kita lanjutkan. Qala al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, fa idza qila laka, dan apabila dikatakan kepadamu, mal usulu tsalatsatu, apakah al-usulu tsalatsah itu? Allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha, yang wajib atas setiap manusia ma'rifatuha, untuk mengenalnya. Apakah tiga pokok yang wajib manusia untuk mengenalnya? Kita lihat footnote pertama. Keterangan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di halaman 37 itu. Al-usulu jam'u aslin. Kalimat usul itu jamak dari, bentuk jamak dari asl. Pengertian asl itu ialah wa huwa ma yubna 'alaihi ghairuh. Apa yang dibangun di atasnya yang lainnya. Berarti apa berarti? Fondasi. Fondasi itu ialah dibangun di atas fondasi itu tembok, ya. Bangunan. Wa min dzalika aslul jidari wa huwa asasuh. Dan dari pengertian ini kata Syekh rahimahullah, aslul jidar pokok daripada tembok, jidar tembok. Waalaikumsalam. Wa huwa asasu, yaitu fondasinya, asasnya. Wa aslus syajarati, dan juga dari pengertian ini pokoknya pohon. Alladhi yatafarra'u minhu al-aghsanu, yang yatafarra' bercabang-cabang minhu daripadanya al-aghsanu, ranting-rantingnya. Ghusn mufrad, bentuk tunggalnya, artinya ranting. Al-aghsan jamak dari ghusn, yaitu ranting-ranting. Qala Allahu ta'ala, Allah yang Maha Tinggi berfirman, alam tara kaifa daraballahu matalan, tidakkah kalian melihat bagaimana Allah memberikan permisalan, yaitu kalimatan thayyibatan, omongan yang baik, yaitu apa? Kalimat tauhid, la ilaha illallah, itu kalimatan thayyibatan. Kalimatan thayyibatan ini diberi permisalan oleh Allah, kasyajaratin thayyibatin, seperti keadaan syajarah, pohon yang thayyibah, yang baik. Bagaimana pohon yang baik itu? Asluha tsabitun, pokoknya itu kokoh di bumi, tidak goyang. Wa far'uha fis sama, dan cabang-cabangnya terus berangkai sampai ke langit. Nah, karena pokoknya yang kokoh, diterpa angin, badai angin yang sedahsyat apapun, tetap tidak tumbang. Karena apa? Pokoknya yang kokoh. Da'wah ila tauhid, itu yang kokoh. Kalau da'wah ila syirik, itu tercerabut pokoknya. Gampang sekali ditumbangkan dengan hembusan angin. Ya. Wa hadhihi al-usul ats-tsalatsah. Dan pokok yang tiga ini, yushiru biha al-musannifu rahimahullah, yang diisyaratkan dengannya oleh al-musannif, pengarang kitab Usul Tsalatsah, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ila al-usul allati yus'alu 'anha al-insanu fi qabrih, yaitu pokok-pokok yang manusia di kuburnya akan ditanya, ma dinuka, man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka. Akan ditanya tentang siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Nah, karena begitu pentingnya, yaitu ilmu yang akan dibawa mati, dibawa ke kubur, maka setiap muslim harus mengerti tentangnya. Kata Syekh bin Utsaimin di footnote kedua itu, Auradal muallifu rahimahullah hadhil mas'alah, bahwa al-muallif si pengarang, dalam hal ini Syekh Muhammad rahimahullah, aurada telah membawakan hadhil mas'alah, mas'alah ini bisighatis su'al, dalam bentuk pertanyaan. Tanya jawab. Wa dzalika min ajli ayatan ayyantabiha al-insanu laha. Cara sistem tanya jawab seperti ini dilakukan agar yantabihal insan, yantabih yaitu apa, berhati-hati atau mengambil perhatian, agar manusia mengambil perhatian terhadapnya. Karena itu dipakai dalam bentuk soal jawab. Li'annaha mas'alatun 'azimatun. Karena masalah yang dibawakan di sini adalah masalah yang besar. Enggak sembarangan. Wa usulun kabiratun. Dan ini adalah pokok masalah yang besar pula. Karena itu perlu perhatian, perlu orang mengerti dan memahami dengan seksama. Karena ilmu ini akan dibawa mati. Wa innama qala, dan hanyalah beliau menyatakan, inna hadhihi al usulu thalathatu. Seandainya beliau menyatakan demikian, bahwa perkara-perkara ini adalah al usulu thalathah, pokok-pokok yang tiga, allati yajibu alal insani ma'rifatuha, yang wajib atas manusia untuk mengenalnya. Di annaha hiyal usulul lati yus'alu anhal mar'u fi qabri. Karena tiga masalah ini adalah pokok-pokok yang akan dimintai pertanggungan jawaban tentangnya dari seseorang fi qabri, di kuburnya. Idza dufina, ketika dia dikubur. Wa tawalla anhu ashabuh, dan para teman handai tolannya meninggalkan dia di kuburan itu. Atahu malakani, maka akan datang kepadanya dua malaikat. Fakadahu, kedua malaikat itu mendudukkan orang yang mati tersebut. Fasalahu marrabbuk, kemudian ditanyai dia, siapakah Tuhanmu? Wa madinuk, dan apa agamamu? Wa man nabiyuk, dan apa dan siapa nabimu? Fa ammal mukmin, adapun orang mukmin ketika ditanya di kuburnya seperti itu, fa yaqulu, dia akan menyatakan, Rabbi Allah, Tuhanku hanyalah Allah. Wa dini al-Islam, dan agamaku adalah Islam. Wa nabiyyi Muhammad, dan nabiku bernama Muhammad. Ini kalau orang mukmin. wa ammal murtabu awil munafiqu. Adapun orang yang murtab, yang ragu-ragu, atau orang munafik, ragu-ragu tentang agamanya, dalam hidupnya dia tidak mengerti kenapa harus jadi muslim, dan tidak pernah ingin tahu cari ilmu tentang kenapa dia muslim. Sehingga dia tidak bisa meyakini dengan kuat tentang Islamnya. Orang-orang yang demikian murtab, orang yang ragu. Awil munafik, bahkan orang munafik. Ngaku-ngaku beragama Islam, tapi di balik pengakuannya dia adalah orang yang membenci Islam. Wa yaqulu, maka si munafik atau orang yang murtab, orang yang ragu itu, ketika menghadapi pertanyaan kubur, dia akan menyatakan, ha ha la adri, ha ha saya tidak tahu, ha ha itu artinya pernyataan kebingungan dan kepanikan yang dahsyat, tidak menyangka kalau ada pertanyaan seperti itu. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu. Aku mendengar orang banyak mengatakan demikian, dan aku pun ikut mengatakan demikian tanpa tahu apa, kenapa dia mengatakan demikian. Itu nasibnya orang yang murtab, yang dalam beragama sejadi-jadinya asal jadi dan tidak peduli untuk kewajiban mempelajari ilmu agama. Maka ketika ditanya apa tiga perkara yang wajib diketahui oleh seorang hamba, faqul ma'rifatul abdi rabbah, maka katakan yang pertama ialah pengenalan seorang hamba terhadap Tuhannya. Kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah, ma'rifatullahi takunu bi asbabin. Pengenalan kepada Allah itu terjadi dengan sebab, yaitu minha, kata Syekh, sebagian dari sebab yang mengantarkan orang untuk mengenal Allah ialah an-nadharu wat-tafakkuru, melihat, meneliti dan berpikir. Fi makhlukatih, melihat makhluk-makhluk Allah, berpikir tentang makhluk Allah. Fi makhlukati azza wa jalla, pada makhluk Allah yang maha agung dan maha mulia. Fa inna dhalika, yang demikian itu, yu'addi ila ma'rifati, akan mengantarkan dia untuk mengenal Allah dengan mengamati keadaan makhluk-makhluknya, kehebatan makhluk-makhluk Allah, dan dengan begitu pula akan mengantarkan dia wa ma'rifatu 'azimi sultanih, dengan mengamati makhluk-makhluknya akan mengantarkan orang untuk mengenal betapa agung kekuasaan Allah, wa tamami qudratih, dan betapa sempurnanya ketentuan Allah, wa hikmatih, dan betapa sempurnanya hikmah Allah, wa rahmatih, dan betapa sempurnanya rahmat Allah. قال الله تعالى الله yang maha tinggi berfirman, أَفَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ. Tidakkah mereka melihat pada kerajaan langit dan bumi dan apa yang Allah ciptakan dari segala sesuatu? Tidakkah mereka melihat kehebatan itu semua pada makhluk Allah itu? Wa qala azza wa jalla, dan berfirman Allah yang Maha Agung dan Maha Mulia, innama a'zamukum biwahidatin, hanyalah sesungguhnya a'zamukum yang paling besar dari kalian ialah satu, antakumu lillahi, innama u'idhukum, bukan a'zamukum, u'idhukum biwahidatin, hanyalah aku nasihati kalian dengan satu perkara, yaitu antakumu lillahi matna wa furada tumma tatafakkaru, untuk kamu berdiri menunaikan ibadah untuk Allah semata, baik berdiri dalam keadaan berduaan ataupun berdiri dalam keadaan furoda sendirian. Tumma tatafakkaru, kemudian kalian berpikir, yaitu berpikir tentang makhluk Allah itu. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala yang Maha Tinggi, inna fi khalqis samawati wal ardi, hanyalah sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahari, dan perselisihan malam dan siang, bergantiannya malam dan siang, la ayatil liulil albab, adalah sebagai tanda-tanda kebesaran bagi orang yang mempunyai akal sehat. Wa qala azza wa jalla, dan juga Allah yang Maha Agung dan Maha Mulia telah berfirman, inna fi ikhtilafil laili wan nahari, sesungguhnya dalam perselisihan malam dan siang itu, wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi, dan dalam apa yang Allah ciptakan di langit dan di bumi, la ayatin liqaumi yatafakkarun, adalah tanda-tanda kebesaran bagi kaum yang mau berpikir. Wa qala subhanahu wa ta'ala, dan telah berfirman Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan perselisihan malam dan siang, wal fulkil lati tajri fil bahri, dan perahu yang berjalan di lautan, bima yanfa'un nasa, dengan apa yang memberi manfaat kepada manusia, wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in, dan apa yang Allah turunkan dari langit dan daripada air, yaitu air hujan, fa ahya bihil arda ba'da mautiha, sehingga dihidupkanlah dengan air hujan itu bumi yang sebelumnya telah mati. Wa batha fiha min kulli dabbatin, dan ditebarkan di bumi itu setiap jenis daripada makhluk hidup. Wa tasrifir riyahi wassahabi, dan di perdayakannya angin wassahab dan mendung, wassahabil musakhar, dan sahab mendung yang musakhar, yang ditundukkan, bainas sama'i wal ardi, yang terletak di antara langit dan bumi, la ayatin liqaumi yaqilun, semua makhluk-makhluk Allah yang disebutkan tadi, apa tadi? Langit yang tujuh, bumi, peredaran malam dan siang, perahu di lautan, kemudian hujan yang turun dari langit, tumbuhan yang tumbuh dengan hujan itu di bumi, hewan-hewan dan segala makhluk hidup, semua itu adalah makhluk-makhluk Allah sebagai tanda-tanda liqaumi yaqilun, bagi kaum yang berakal. Jadi ayat-ayat yang disebutkan ini tadi memberitakan untuk pengenalan, jalur pengenalan untuk mengenal Allah itu salah satu daripada jalan untuk mengenalnya ialah dengan memahami, mengamati makhluk-makhluk Allah. Ya, mengamati tingkah laku makhluk-makhluk Allah. Ini jalan pertama. Sekarang jalan kedua untuk mengenal Allah. Wa min asbabi ma'rifatil abdi rabbahu. Dan termasuk dari sebab-sebab untuk pengenalan hamba terhadap Tuhannya, ialah an-nadharu, meneliti fi ayatihi asy-syar'iyyah, meneliti ayat-ayat Allah yang syar'iyah. Kalau tadi ayat-ayat al-kauniyah. Iya. Kalau tentang makhluk-makhluk Allah itu ayat kauniyah. Kalau tentang keterangan ilmu yang turun dari Allah kepada nabinya itu namanya ayat syariah, yaitu Al-Quran. Wahyal wahyu, yaitu wahyu alladzi ja'at bihir rusulu alaihimus salatu wassalam, yang Rasul telah datang dengannya. Para Rasul telah datang dengannya, yaitu pada Rasul kita, apa yang wahyu yang telah datang kepada beliau? Al-Quran was-sunnah. Apa? Al-Quran was-sunnah. Fayanduru fi hadhil ayati wa ma fiha, maka ditelitilah pada ayat-ayat tersebut, wa ma fiha dan apa yang dikandungi padanya, minal masalihil azimati, berbagai kemaslahatan-kemaslahatan yang besar. Allati la taqumu hayatul khalqi di dunia, yang kehidupan makhluk di dunia ini tidak akan tegak, wala fil akhirati, dan tidak pula kehidupan makhluk di akhirat ini tidak juga bisa tegak, illa biha, kecuali dengannya, dengan apa yang dibawa oleh para nabi dan para rasul itu. Apa yang dibawa? Yaitu tauhid, tauhidul ibadah. Apa isinya? Al-awamir wan nawahi, perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Dengan sebab dalam rangka menjalankan perintah dan larangan Allah itulah kehidupan dunia ini diciptakan oleh Allah. Dengan sebab menjalankan perintah dan larangan Allah itulah kehidupan akhirat diciptakan oleh Allah. Di sana ada balasan terhadap segala perbuatan kita. Dengan sebab adanya larangan dan perintah Allah itulah dunia menghadapi pergolakan, peperangan antara yang taat kepada perintah dan larangan Allah melawan yang durhaka kepada perintah dan larangan Allah. Fa'idha nadhara fiha wa ta'ammalaha, maka apabila seseorang meneliti pada ayat-ayat syariah itu, wa ta'ammalaha dan memperhatikannya dengan seksama, wa mashtamalat alaihi minal ilmi wal hikmati, dan juga meneliti tentang apa yang ishtamalat, yang dikandungi oleh ayat-ayat itu, apa yang dikandungi yaitu minal ilmi wal hikmah, ilmu dan hikmah, wa wajada intidamaha wa muwafaqatiha lima salih al-ibadi, dan didapati bahwasanya intidamuha, kandungan ayat-ayat syariah itu, wa muwafaqatuha, dan mencocoki ayat-ayat itu adalah lima salih al-ibad, untuk kemaslahatan hamba-hamba Allah. Setelah mendapati kenyataan demikian, urifa bidzalika rabbuhu azza wa jalla, maka melalui jalan yang demikian itulah dikenal Tuhan mereka yang Maha Agung dan Maha Mulia melalui ayat-ayat syar'iyah tersebut. Qala Allahu azza wa jalla, Allah yang Maha Agung dan Maha Mulia berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka yatadabbarun, mengambil pelajaran dari Al-Qur'an, seandainya lah pada Al-Qur'an, seandainya Al-Qur'an itu min indi ghairillah, datangnya dari selain Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, niscaya mereka akan dapati di dalam Al-Qur'an itu perselisihan yang banyak. Jadi anjurannya di ayat ini ialah supaya kita dalam rangka mengenal Allah mempelajari ayat-ayat syar'iyah. Wa minha, termasuk dari sebab pengenalan Allah, sudah dua sebab kita pelajari tadi, yaitu mengenal ayat-ayat kauniyah yang pertama, yaitu mengenali makhluk-makhluk Allah. Ya. Yang kedua apa? Mengenali ayat-ayat syar'iyah, yaitu apa yang diturunkan kepada para rasul, dalam hal ini Alkitab was-sunnah. Yang ketiga, wa minha, jalan ketiga untuk mengenali Allah ialah ma yalqallahu azza wa jalla fi qalbil mu'min, apa yang Allah lemparkan di hati seorang mukmin, min ma'rifatillahi subhanahu wa ta'ala, dalam bentuk pengenalan kepada Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Hatta ka'annahu yara rabbahu ra'yal ain, sampai-sampai seakan-akan dia melihat Allah dengan penglihatan mata kepala. Ini adalah namanya basirah. Apa namanya? Basirah. Kalau mata kepala namanya basor. Ya. Kalau mata hati namanya basirah. Mata hati itu bisa melihat apa yang tidak dilihat oleh mata kepala. Dalam hal ini Allah menganugerahkan basirah kepada hamba-hambanya yang mukmin. Kadang-kadang basirah itu melampaui waktu dan masa, melampaui tempat, bisa melihat dengan basirah. Seperti Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu melihat, tiba-tiba diperlihatkan oleh Allah pasukannya yang dikirim sudah sebulan yang lalu, gak ada berita, itu dilihat dalam pertempuran sedang terjepit. Lihat dengan mata kepala. Nah, ini adalah basirah, yaitu apa yang bisa dilihat, dijangkau oleh mata hati, apa yang sesungguhnya secara normal mata kepala tidak bisa menjangkaunya. Sehingga Umar bin Khattab teriak, Jabal ya Sariyah, Jabal, lari ke gunung, wahai Sariyah, dikomando langsung oleh Umar. Ini namanya basirah. Ya. Kadang-kadang basirah itu diberi istilah firasat. Seorang mukmin melihat adanya tanda-tanda bahaya. Tetapi tidak bisa dijelaskan secara materi. Cuman bilang hati-hati kamu dari orang ini jahat. Padahal belum kenal orang tersebut. Nah, ini namanya basirah. Firasat. Dalam bentuk firasat. Yang demikian ini dianugerahkan oleh Allah kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Ya. Dan basirah yang paling agung ialah ketika basirah itu mampu dengannya melihat Allah seperti mata kepala melihat Allah. Ya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam hina sa'ala Jibril mal ihsan. Nabi bersabda ketika ditanya oleh Jibril tentang mal ihsan, apa itu ihsan? Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu ialah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Nah, ini namanya melihat Allah dengan apa? Basirah, bukan dengan basar, tetapi dengan basirah. Kalau engkau tidak bisa melihatnya, maka yakini bahwa Allah sedang melihat engkau. Itu namanya ihsan. Jadi beribadah kepada Allah dengan khusyuk, ketika ibadah itu telah mencocoki padanya dua perkara, yaitu ikhlas untuk Allah dan ittiba', semangat mengikuti tuntunan Nabi. Bila ibadah itu terdapat padanya dua perkara ini, maka hamba yang beribadah pada Allah itu akan sampai kepada ma'rifatullah melalui basirah. Nah, ini berarti cara ketiga untuk mengenal Allah. Dengan ihsan itu seorang hamba akan sangat merasa dekat dengan Allah. Ya. Naam. Ilahuna ya Khan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.